mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, syarat ibadah dua, ikhlas dan ittiba. Wajib kita untuk ittiba Rasulullah. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kamu menyalahi semua manusia. Tidak akan disalahi, tapi Allah akan tanya kenapa kamu menyalahi satu orang ini Rasulullah SAW. Kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kita salahi orang banyak kiai-kiai, kita salahkan mereka. Kenapa kita tidak mengikuti para kiai, para ulama yang jelas berbuat syirik dan bid'ah? Tidak akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak ittiba Rasulullah? Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Allah akan tanya kepada hari kiamat dua, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Dan bagaimana kalian menjawab panggilan para rasul? Menjawab panggilan para rasul berkaitan dengan masalah ittiba. Kalian ittiba tidak Rasulullah. Allah akan tanya, kenapa kamu enggak ikut Rasulullah? Kenapa kamu enggak ikut? Kenapa tidak ittiba kepada beliau? Rasul sudah jelaskan Islam ini gamblang jelas dan masih sahih, sahih. Kenapa kamu ikut? Bahkan kamu berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat khurafat dan yang lainnya. Kita tidak akan ditanya menyalahi banyaknya orang. Justru kita mengikuti banyaknya orang akan menyesatkan kita dari Allah. Mengikuti banyaknya orang akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah ittabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka saja. Dan mereka berdusta sama Allah SWT. Jadi kalau kita ikuti kebanyakan manusia akan sesat. Makanya kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian selanjutnya, jadi yang tadi saya jelaskan itu bahwa Islam ini sudah sempurna dan kita wajib mengikuti apa yang sudah sempurna ini, ikhlas dan ittiba. Karena semuanya yang membawa ke surga sudah jelaskan. Enggak perlu kita membuat satu acara atau peringatan atau ibadah yang menurut kita mendapatkan ganjaran, tidak boleh. Sebab semua sudah jelaskan. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anil nari illa wa qad bayyana lakum. Tidak tertinggal sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, mereka sudah jelaskan kepada kalian. Kemudian selanjutnya. Yang kelima, poin yang kelima, Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama tauhid. Tadi sudah saya jelaskan di poin yang pertama bahwa Islam asasnya adalah tauhid. Kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan ini yang dijawabkan oleh seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwahnya aneh abdul Allah, wajibnya bertakut. Enggak akan beribadah kepada Allah dan jauhkan takut. Semua nabi, semua rasul, dan mereka semuanya melarang orang berbuat syirik. Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat Al Quran, wa abdullah wa la tushriku bihi syaitan. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian tidak boleh beribadah hanya kepada Allah. Jadi mentauhidkan Allah juga menjauhkan syirik. Jadi bukan hanya mentauhidkan Allah saja, tapi juga harus menjauhkan syirik. Apa syirik itu? Syirik itu da'watu ghairihi ma'a. Syirik da'watu ghairihi ma'a. Artinya berdoa atau beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Artinya dia berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada yang lainnya. Orang-orang musyrikin, mereka berdoa kepada Allah, mereka juga mencintai Allah, orang-orang musyrikin. Tapi di samping itu, mereka beribadah kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada kubur. Di saat mereka sulit, susah, mereka berdoa kepada Allah SWT. Di saat senang, mereka menyembah Allah. Kalau kita lihat kondisi umat Islam sekarang, mereka di saat senang berbuat syirik kepada Allah, di saat susah juga berbuat syirik kepada Allah. Berarti bagaimana? Lebih ringan atau lebih berat yang terdahulu? Yang terdahulu lebih ringan, yang sekarang lebih berat kesyirikannya. Orang-orang musyrik Mekah, apabila mereka itu mendapatkan kesulitan berdoa kepada Allah, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu dan diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, berdoa kepada Allah. Kalau mana jauh minal barri, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi yang sekarang kaum muslimin, mereka berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Ya, seperti yang kita lihat kan, di tengah-tengah kaum muslimin orang menyembah kubur, datang ke kubur wali-wali untuk minta sesuatu, syirik. Dan wajib diingkari oleh para dai, para ustaz, para kiai, para ulama, wajib mengingkari. Syirik. Jangan syirik kemudian diartikan ini melestarikan kebudayaan. Syirik, melahirkan kesyirikan namanya itu. Bukan kebudayaan. Jelas syirik, menyembah sama Allah. Tidak ada di muka bumi dosa yang paling besar dengan syirik. Kezoliman yang paling zolim. Kemungkaran yang paling murah, maksiat yang paling maksiat di muka bumi adalah syirik, menyekutukan Allah. Lebih besar dosanya dari riba, lebih besar dari zina, lebih besar dari membunuh orang lain, dosa syirik ini. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa bangsa Indonesia ini terus diterpa oleh berbagai macam musibah, malah